Tani Maju itu buat saya adalah soulmate, belahan jiwa. Lagu hari ini adalah lagu penutupan buat Tani Maju kalau lagi show. Semangat untuk Tani Maju, semoga tetap jaya di udara, atau semoga sukses sampai kesenian sampai di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.